Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala hari Senin ini adalah jadwal kajian kitab Al-Adabul Mufrad, Adab Perseorangan, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Insyaallah ta'ala masuk pada bab yang ke-213, bab man bana, orang yang membangun. Pada bab ini ada hadis yang dhaif dan ada hadis yang sahih. Tentunya barakallahu fikum, kita baca hadis yang sahih. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, qala, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Imam Syu'bah, an Ismail ibni Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid, an Qais ibni Abi Hashim, dari Qais bin Abi Hashim, qala, beliau berkata, dakhalna ala Khabbab na'udhu, kata Qais bin Abi Hashim, kami masuk menemui Khabbab untuk menjenguknya. Wa qad kata wa sab'atayyat, dalam keadaan beliau sedang mengalami pengobatan kai, yakni kai itu adalah barakallahu fikum besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada luka, yang mana barakallahu fikum luka tersebut adalah apabila keluar darah yang banyak dan tidak henti-hentinya, maka diantaranya dengan kai. Dan kai ini barakallahu fikum, ya, hukum asalnya makruh, ya, makruh. Walaupun di sana ada yang menyatakan haram, namun yang rajih insya Allah adalah makruh. Oleh karena itu diperbolehkan tatkala ada hajah, kebutuhan. Di sini Qais bin Abi Hashim bersama teman-temannya menjenguk Khabbab dalam keadaan beliau telah mengalami 7 kai, yang ada di tubuh beliau. Faqala, kemudian khabar radhiyallahu anhu menyatakan, inna ashabana alladzina salafu madaw wa lam tuntishhum ad-dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kita sebelum kita yang telah meninggal, mereka barakallahu'alaikum tidak dirugikan oleh dunia, yakni falam tantus ujuruhum min syaih, yakni pahala yang mereka lakukan dari amalan-amalan soleh barakallahu'alaikum tidak berkurang, sehingga mereka tidak tertipu dengan dunia. Jadi dunia tidak membuat mereka itu ya mengurangi pahala-pahala mereka dikarenakan lalai dengan dunia. Ini para sahabat. Wa inna asbana ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Dan sesungguhnya kami, kita, kata Khabbab, telah ditimpa sesuatu yang kita tidak memiliki tempat, ya, kecuali tanah, tidak memiliki tempat, yakni al-bina, bangunan, yang mana bangunan tersebut bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan pahala. Maksudnya kita tidak memiliki tempat yang bisa bermanfaat untuk umat kecuali tanah. Walaula annan nabiyya alaihi salatu wasalam nahana an najwa an najwa bil maut la da'utu bih. Dan sekiranya nabi alaihi salatu wasalam tidak melarang kita untuk berangan-angan supaya cepat meninggal, niscaya aku akan berdoa supaya cepat meninggal. Barakallahu fikum. Ini Khabbab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, tsumma atainahu marratan ukhra. Kemudian kami pada kesempatan yang lain mendatangi beliau Khabbab, wa huwa baini haiton lahu, atau wa huwa yabni haiton lahu. Ternyata beliau membangun tembok yang ada di batas tanah, atau di barakatikum tanah beliau. Faqala, kemudian beliau menyatakan, innal muslima yukjaru fi kulli syai'in fiqh. Sesungguhnya seseorang itu akan diberi pahala pada semua yang dia infakkan, illa fi syai'in yaj'aluhu fi turab, kecuali pada sesuatu yang dia bangun di tanah, yang mana bangunan tersebut ternyata tidak bisa menghasilkan pahala, maka itu tidak teranggap infak. Orang membangun bangunan tersebut tidak menghasilkan pahala, dalam artian dia membangun tidak karena kebutuhan. Kalau membangun karena kebutuhan, misalkan memiliki anak yang banyak, kemudian rumahnya diperlebar, barakallahu fikum, kemudian dibangunkan kamar, ini tidak apa-apa, mubah. Kalau dia meniatkan supaya anaknya tersebut terlindungi, maka ini ibadah. Nah, ini Khabbab radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya seorang muslim akan diberi pahala pada semua yang dia infakkan, entah dengan finansial, dengan tenaganya, dengan doanya, dengan ilmunya, semua akan diberi pahala. Kecuali dia membangun sesuatu di tanah, yang mana bangunan tersebut adalah bangunan yang sia-sia, bangunan di luar kebutuhan, apalagi bangunan yang mengandung maksiat. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada dua hadis tersebut diambil faedah. Barakallahu fiikum. Faedah yang pertama adalah wara'us sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Waroknya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Warok itu barakallahu fikum adalah tarkus syubhat, meninggalkan sesuatu yang mengandung syubhat antara halal dan haram. Dia tinggalkan supaya tidak terjatuh dalam keharaman. Dia mengalah. Mereka para sahabat barakallahu fikum yang disifatkan oleh Khobbab radhiyallahu anhu ini, bahwasanya para sahabat memiliki sifat dunia yang mereka miliki tidak menyebabkan pahala amal mereka itu terkurangi karena mereka lalai terhadap dunia. Ketika mereka memiliki tanah lebih, memiliki kemampuan, maka dari harta yang dia miliki dia gunakan untuk barakallahu fikum lillah wa fillah, untuk Allah dan di jalan Allah, sehingga mereka tidak terlalaikan dengan dunia. Oleh karena itu Khabbab menyatakan walam tunqis humud dunya. Mereka para sahabat sebelum kita yang telah meninggal, dunia itu tidak menyebabkan pahala mereka itu terkurangi. Barakallahu fikum. Karena kalau orang itu ketika memiliki dunia, dia lalai dengan dunianya, maka teramat sangat banyak pahala yang dia lakukan dari amal soleh yang sudah dia kerjakan ternyata terkurangi, terkikis. Entah karena riya, karena sum'ah, atau karena barakallahu fikum al-manhu. Dia sudah berinfak, tapi dia al-manhu, menceritakan kepada orang lain, mengungkit-ungkit. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak pahala infak kalian dengan sebab al-manni. Mengungkit-ungkit, saya tadi sudah infak sekian ke fulan, ke pondok sekian, ke yayasan sekian, ke masjid ini sekian. Ini sekian, ketemu orang lagi diungkit-ungkit lagi. Maka seperti ini rusak pahalanya. Para sahabat tidak demikian, maka mereka warok dari dunia yang mereka miliki, khawatir terjatuh dalam syubhat, ya, kemudian menjadikan barakallahu fikum dunia itu dalam hatinya, ya, akhirnya, ya, mereka menginfakkan, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Kemudian Khobbab radhiyallahu anhu ini tatkala beliau terluka, di sini beliau menyatakan, disebutkan dalam hadis oleh Qais bin Abi Hazim, wa qad ketawa sab'a kayyat. Dan Khobbab di sini beliau telah melakukan kai sebanyak 7 kai pada tubuh beliau. Nah, ketika dalam keadaan demikian, beliau menganggap bahwasanya beliau itu belum beramal seperti para sahabat yang telah mendahului beliau. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ya, mereka para sahabat itu tidak menganggap dirinya itu mulia. Selalu menganggap dirinya itu kurang. Tidak memiliki amal, sehingga dengan itu mereka senantiasa introspeksi diri. ya, amal apa yang kira-kira kurang pada diri saya. Terus begitu, itulah para sahabat. Sehingga Khabbab menyatakan, ya, sementara kita wa inna asabana ma la najidu lahu maudian illa turab. Sementara kita sekarang ini telah ditimpa, ya, sesuatu yang kita tidak memiliki tempat kecuali hanya tanah. Tidak memiliki amal soleh yang melahirkan, menghasilkan pahala kecuali hanya tanah yang kita miliki. Ini tawaduknya para sahabat. Kemudian barakallahu fikum, dikarenakan beliau menganggap diri beliau itu amalannya masih sedikit, beliau menyatakan seandainya Nabi tidak melarang kita untuk berangan-angan supaya cepat meninggal, lada autu bisnis, kaya aku akan berdoa supaya cepat meninggal. Ya, tidak mau menambah dosa. Ya, barakallahu. Ini yang diinginkan oleh para sahabat, di antaranya Khabbab radhiyallahu anhu. Barakallahu. Pada hadis ini diambil faedah nahyun an tamanni al-maut, larangan seseorang itu berangan-angan supaya cepat mati. Barakallahu fikum. Kecuali di sana disebutkan apabila, ya, ternyata dia ingin cepat meninggal dikarenakan satu hal supaya agamanya selamat, maka ini pengecualian yang boleh. Tetapi kalau semata-mata karena dia ingin cepat meninggal karena bala atau musibah atau mihnah ujian, maka itu dilarang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, Nabi melarang, ya, amrun bisabri alal bala, ada perintah untuk tetap sabar atas bala ujian yang menimpa. Tetapi kalau pada perkara yang bisa merusak agama dari ujian yang dia temui dan dia tahu kadar dirinya, ya, maka dia berdoa kepada Allah supaya segera wafat, ini boleh. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum beliau wafat, tatkala beliau difitnah oleh sahabatnya sendiri, ya, oleh Al-Imam Zuhli, ya, ketika beliau iri dengan Al-Imam Al-Bukhari tatkala ternyata manusia banyak yang taklim kepada beliau daripada sahabatnya. Dalam keadaan Imam Al-Bukhari baru rihlah, ya, datang ke negeri sahabat tadi. Difitnah bahwasanya Imam Bukhari ini memiliki keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal pertanyaannya itu, ya, pertanyaannya global. Barakallahu fiik. Apakah Al-Qur'an makhluk? Ya, dijawab dengan rinci. Ya, kalamullah, Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Suara orang yang membaca itu makhluk, tetapi yang dibaca itu kalamullah. Ya, barakallahu fiik. Misalkan saya membaca Al-Qur'an, suara saya ini makhluk, tetapi yang saya baca ini kalamullah. Nah, itu kan benar. Di mushaf, ya, tulisan pena, ya, pena tersebut, tintanya itu makhluk, tetapi yang ditulis adalah kalamullah. Nah, seperti itu langsung dibuat barakallahu fikum, dimanipulasi akhirnya. Nah, seperti ini Imam Bukhari berpendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Akhirnya mulai banyak yang meninggalkan, memfitnah, kecuali Imam Muslim rahimahullah, murid Imam Al-Bukhari, tetap percaya dengan Imam Al-Bukhari. Akhirnya Imam Muslim barakallahu fikum, beliau mencoret, tidak mau meriwayatkan riwayat hadis dari Imam Zuhri kemudian diberikan semua riwayat yang beliau catat kepada Imam Zuhri. Saya tidak mau ya meriwayatkan dari Anda. Tetapi tetap beliau bersama dengan Imam Al-Bukhari. Imam Muslim itu beliau muridnya Imam Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Nah, di saat itu Imam Bukhari sangat mendapati diri beliau itu benar-benar yang tidak kuasa ketika menghadapi fitnah seperti itu. Ya, difitnah tentang manhaj beliau sehingga dijauhi teman-temannya. Tetapi para ulama yang lain tetap berpendapat beliau tidak memiliki pemahaman seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Jadi, ketika seseorang meminta kepada Allah supaya cepat diwafatkan, ini dilarang. Kalau dikarenakan musibah dunia. Tetapi kalau dikarenakan fitnah yang memang ya agama bisa hilang, bisa berganti murtad misalkan, maka boleh. Barakallahu. Kemudian pada hadis ini diambil faedah nahyun anil manajil al mabniyah litanakum wattafahur fauqal hajah walam yaksud biha wajah Allah Ta'ala. Larangan membangun rumah dalam rangka untuk bernikmat-nikmat di luar kebutuhan dan ada unsur membanggakan, ini dilarang. Barakallahu fikum. Kalau kita membangun rumah kemudian sesuai kebutuhan karena memang butuh kamar sekian sekian sekian karena memang anaknya banyak, kemudian nanti di keramik, nah keramiknya milih misalkan saya ingin warna hijau bukan pink, itu mubah-mubah saja, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Yang haram itu adalah lebih dari itu, ya jangankan ya sangat istimewa, sederhana saja, tetapi kalau niatnya sudah menyombongkan diri walaupun sederhana, maka tersebut ya pembangunan tersebut tetap diharamkan. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis ini diambil faedah juga anjuran untuk membangun bangunan yang bermanfaat. Kal masjid seperti masjid-masjid, wal madaris seperti sekolah-sekolah, pondok-pondok yang di situ sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum pahalanya bisa mengalir. Terkhusus membangun masjid. Disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membangun masjid. Walaupun urunan tidak seutuhnya dia barakallahu fikum membangun masjid, tetapi urunan ya walaupun 1 juta, walaupun hanya 2.000 mampunya, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membangun rumah, barang siapa yang membangun masjid, walaupun seukuran sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah ini kiasan barakatum bahwasanya begitu besar keutamaan membangun masjid. Barakallahu. Maka tidak ada keutamaan tersendiri ketika saya bangun masjid. Saya urun bangun masjid, tapi saya untuk keramiknya ya. Tidak mau atapnya, yang kerambingnya saja. Supaya pahalanya bisa banyak. Nanti kalau orang sholat kan sujud ya. Nah, pertanyaannya, ya kalau tidak ada atap hujanan juga tidak dipakai. Maka sama saja. Untuk tiangnya, untuk temboknya, untuk atap sama. Yang penting untuk masjid. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika masjid itu ada toiletnya, masih masuk dalam rangkaian masjid. Maka masuk padanya, memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar, telah menceritakan kepada kami Umar, qala, beliau berkata, haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, qala, haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Al-A'mash, qala, haddatsana Abu Safar, telah menceritakan kepada kami Abu Safar an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau menceritakan, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana uslimu khusran lana. Pernah suatu ketika Nabi alaihi wasallam beliau melewati saya, kata Abdullah bin Amr bin As, tatkala itu saya sedang memperbaiki rumah. Khusran itu adalah rumah yang terbuat dari kayu. Faqala, kemudian Nabi bertanya, mahadha, apa ini? Apa yang kamu lakukan? Qultu, maka aku katakan, aku jawab pertanyaan Nabi, uslihu khusrana ya Rasulullah, saya sedang memperbaiki rumah saya wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengingatkan, al-amru akhra'u min dhalik. Ingat ya, perkaranya lebih cepat dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, barakallahu fikum, kematian itu lebih cepat daripada, barakallahu fikum, lalainya orang terhadap dunia, diantaranya ketika membangun rumah. Maksud Nabi di sini adalah al-amru asra'u min dhalik, perkaranya lebih cepat dari itu. Maksudnya adalah silahkan engkau perbaiki, tapi jangan sampai lalai ketika perbaiki rumah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya taklim ya taklim, waktunya kerja ya kerja. Barakallahu, seperti itu. Maka pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, masru'iyyatu dzikra minal 'alim li ghairihi minan nas wal dzikra tanfa'ul mu'minin. Disyariatkan mengingatkan orang lain terlebih lagi seorang alim mengingatkan orang lain tersebut dalam keadaan sejatinya yang namanya peringatan itu tanpa ulmu'ini, memberikan manfaat untuk kaum mukmini. Kalau kita melihat sejarah Rasul, rumah beliau yang dekat atau berdempetan dengan Masjid Nabawi, ya, hanya cukup untuk satu kamar, ya, satu tempat tidur. Barakallahu fiik. Dan dari cerita-cerita serta yang kebiasaan yang ada di barakallahu fiik orang-orang Arab yang sekarang ini di Yaman dan sekitarnya, ya, bangun rumah itu hanya barakallahu fiik, tembok itu dari bata yang disusun kemudian ditutupi dengan tanah yang bercampur dengan pasir. Ya, jadi ternyata itu kuat walaupun tidak pakai semen. Ya, barakallahu. Dan kurang lebihnya seperti itu. Ya, rumah-rumah yang ada di Yaman, yang ada di pondok-pondok ulama kita dulu, ya, barakallahu fikum, itu sangat sederhana. Apalagi di zaman Rasul dan para sahabat, lebih sederhana lah. Atapnya dari pelepah kurma. Barakallahu fikum. Jadi mereka tidak mempermasalahkan ya tentang apa yang mereka miliki dari dunia. Yang penting barakallahu fikum, mereka tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan wa fadhilillah rahimani wa rahmakumullah. Faedah yang kedua. Masru'iyatu amali rajul fi bina'i dari bi qadril hajah. Disyariatkan seseorang memperbaiki rumah atau membangun rumah sesuai kebutuhan. Wa annahu la yatanafa ma'a amalil akhirah. Kalau sesuai kebutuhan, maka tidak memberikan pengaruh terhadap akhirat. Illa idza zada 'anil hajah fa wasala ila darajatil israf. Kecuali kalau dia menambah sesuai kebutuhan, maka dia terjatuh dalam dosa israf, berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Jadi para ulama itu tidak menyukai rumah itu yang sebenarnya sudah cukup sederhana terlalu diberi banyak pernak-pernik, yang ini yang itu, kemudian menghabiskan uang banyak. Padahal kalau diinfakkan, disedekahkan kepada tetangganya yang makin miskin, ya itu lebih bermanfaat. Barakallahu fiik. Faedah yang ketiga, at-tahdziru anil ghaflah anil akhirah. Peringatan supaya tidak lalai terhadap akhirat. Di sini Nabi alaihi wasallam beliau mengingatkan Abdullah bin Amr bin As, al-amru asra'u min dzalik. Ingat, perkaranya lebih cepat dari itu. Kematian lebih cepat dari kamu memperbaiki rumah ini. Maksudnya memperbaiki silahkan, tapi jangan sampai lalai, jangan sampai di luar kebutuhan. Barakallahu fikum. Sudah dibangun rumahnya, dikeramik oleh tukang, ternyata warnanya tidak sesuai pesanan. Padahal secara syariat boleh-boleh saja, tidak ada pelanggaran. Akhirnya nyuruh tukangnya bongkar semua. Nah, kalau cuma bongkarnya 1 meter, 2 meter, tidak apa. Bongkar semua. Sehingga keramiknya tidak terpakai lagi. Mengeluarkan uang banyak berjuta-juta. Maka seperti ini israf. Berlebihan. Dalam keadaan rumah para sahabat itu ya pasir. Coba kehidupan dibalik. Rumah kita itu pasir. Nah, walaupun atapnya ini asbes lah. Kira-kira gimana? Ya kalau kita tidak terbiasa ya tidak nyaman. Ada semut, ya. Nanti ada ini, ada itu. Barakallahu fiik. Maka seharusnya kita ini jauh-jauh. Barakallahu fiikum, lebih melesat syukurnya daripada para sahabat. Saya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Itulah tiga hadis ya yang kita baca mengingatkan kepada kita bahwasanya pada bab man bana, orang yang membangun, yakni orang yang membangun bangunan, hendaknya bangunan tersebut bernilai ibadah, Kalau sifatnya mubah tapi diniatkan ibadah, maka akan bernilai ibadah. Membangun rumah untuk keluarga, karena memang keluarga butuh dilindungi, niatnya supaya keluarga terlindungi auratnya, ya, kemudian terlindungi dari perkara-perkara aib-aib keluarga, maka ini bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang makan minum, selain makan makanan dan minumannya itu halal, dia meniatkan ibadah supaya dengan makannya ini nanti saya kuat untuk sholat, kuat untuk bekerja mencari nafkah yang halal, maka bernilai ibadah. Yang membedakan amalan mubah menjadi ibadah dengan tidak itu niat. Barakallahu. Maka hendaknya ketika seorang membangun bangunan diniatkan untuk ibadah, entah itu untuk keluarganya atau infak fi sabilillah untuk pondok, untuk masjid, untuk sekolah dan lain-lain. Dan dipastikan ya tempat tersebut memang dipakai di jalan Allah, bukan di jalan bisni, bukan di jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Nak kami di hadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hadithakum wa barakallahu fikum.